Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Pertama, kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang terbaik untuk takmir masjid dan pengurus yang telah memberikan kesempatan untuk kita pada malam hari ini untuk sebuah tujuan yang baik, keinginan yang mulia. Tidak ada tujuan insya Allah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga menelaah hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sama-sama meyakini bahwa kebenaran itu hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita sama-sama meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan pastilah baik. Apa yang dilarang kita yakini mengandung banyak keburukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah, apalagi kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, kesadaran untuk mempelajari agama semakin melemah, kesadaran untuk mengamalkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin hari terus berkurang. Ini sebuah kenyataan yang tidak mungkin kita ingkari. Betul-betul terjadi. Maka dari itu, salah satu harapan kita dengan kegiatan seperti ini, mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai salah satu amalan istimewa yang bisa kita lakukan pada saat umumnya kaum muslimin dilenakan dan dininak bobokkan dengan kegiatan-kegiatan duniawiyah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk kita pintu-pintu hidayah sehingga masih mengingat dirinya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat rumahnya, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat untuk menghadapkan wajah dan tubuh kita dalam rukuk dan sujud kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, sehingga status hadis ini disebut muttafaqun alaih, telah disepakati kesahihannya. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa kalimat-kalimat berikut ini memang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau didustakan atas nama beliau SAW. Hadis yang akan kita baca berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ta'atillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم memberikan kabar untuk kita dalam sabdanya yang suci. Kata beliau, sab'atun, ada 7 jenis orang. Apakah hanya 7 saja? Ulama memberikan keterangan, bukan. Lebih dari 7. Akan tetapi, yang disabdakan Nabi SAW dalam kesempatan tersebut, yang disampaikan ada 7. Selain itu ada. Akan tapi karena beliau ingin memberikan kemudahan untuk kita di dalam mengingat dan memahami, maka seringkali beliau menyebutnya dalam bentuk angka dan bilangan. Ada 3, ada 4, ada 5, ada 10. Mudah untuk diingat. Pada kesempatan itu Nabi mengatakan sab'atun, ada 7 jenis orang. Yuzilluhumullahu fi zillihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya tempat berteduh. Pada hari tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang telah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hadis yang kita baca ini saya ambil lafaz dan juga keterangannya nanti dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, karena beliau dikenal sebagai salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini, kitab Bulughul Maram, merupakan kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang fikih Islam, dimulai dari tata cara bersuci, kemudian salat dengan seluruh hukum-hukum yang terkait, puasa, zakat, haji, hukum-hukum tentang pernikahan, jual beli, sampai pembahasan adab dan akhlak disebutkan di dalam kitab ini. Adapun keterangannya akan saya petikkan nanti dari syarah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam keterangannya Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang dimaksud tempat berteduh itu adalah tempat berteduh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bayang-bayang sehingga bisa digunakan untuk tempat berteduh. Nah, kenapa? Hal ini perlu kita pahami yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkait dengan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jal dalam surat Thaha 105-107, Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَكُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Artinya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gunung-gunung besar dan tinggi itu. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita bahwa akan ada kiamat. Nah, ketika semua manusia yang telah meninggal akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dia perbuat selama hidupnya. Dunia ini kan hancur. Ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang hancur, lalu bagaimana dengan gunung-gunung tinggi dan besar itu? Apalagi konteksnya saat itu adalah gunung-gunung yang ada di Timur Tengah, utamanya Mekah dan Madinah. Gunung-gunung di sana adalah gunung-gunung batu, bukan tanah gembur yang bisa kita cangkul, membuat galian dengan mudahnya, tidak seperti itu. Tapi batu, bebatuan, yang lapisannya sampai belasan meter bahkan. Ya. Kalau memang dunia ini akan hancur, bagaimana dengan gunung-gunung seperti itu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad alaihissalam untuk menjawab, "Qul, jawab, yansifuha rabbi nasfa." Allah Subhanahu wa taala akan hancur leburkan gunung-gunung tersebut. Wa idzal jibalu suyyirat. Ketika gunung-gunung itu akan diterbangkan, dicabut seakar-akarnya. Kemudian dihancurkan sehingga menjadi pasir dan tanah yang halus. Nah. Fayadharuha qa'an safsafa. Ayat 106 surat Thaha, Allah berfirman, fayadharuha qa'an safsafa. Bumi ini akan menjadi hamparan yang sangat luas sekali. La tara fiha iwajan wala amta. Menjadi hamparan yang luas, rata. Tidak ada gundukan meskipun segini. Enggak ada yang naik menonjol di atas permukaan bumi ini, enggak ada. Gini aja enggak ada. Rata. Wala amta. Yang cekung ke bawah pun enggak ada. Kalau sekarang kontur bumi itu kan naik turun, iya kan? Ketinggian ada sekian meter dari permukaan laut. Nah, nanti ada sumur, ada cekungan, ada lekukan. Gunung pun ada yang paling tinggi, ada gunung tinggi, ada perbukitan dan seterusnya. Tetapi pada hari kiamat semua ini akan rata. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Yang disebut dengan padang mahsyar. Ketika bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata beliau rahimahullah, semua yang ada di atas muka bumi ini akan hancur. Nah. Dalam firman-Nya yang lain surat Al-Kahfi ayat 8. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sungguh kami akan menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini menjadi hamparan yang luas sekali. Nah, tidak ada bangunan yang tegak berdiri di atasnya. Rata, betul-betul rata. Dan itu kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi nabatun wala asjarun wala buyutun wala syai'un. Tidak ada pohon yang masih tegak berdiri, tidak ada tetumbuhan, bahkan rumput sekalipun. Rumah-rumah hancur, gedung-gedung pun hancur, diratakan. Tidak ada satupun yang ada di atasnya kecuali manusia itu sendiri. Nah, hewan ternak dan binatang juga akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali guna menegakkan hukum qisas di antara mereka, bukti kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kambing yang tidak bertanduk itu akan diberi kesempatan membalas tandukan kambing saat masih hidup di dunia. Untuk menegakkan keadilan pada hari kiamat nanti. Adapun hewan dan binatang akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keadilan itu ditegakkan menjadi pasir atau menjadi tanah. Sehingga yang tersisa hanya manusia. Kita bisa sedikit membayangkan. Kalau membayangkan sepenuhnya tidak akan mungkin. Tetapi kita bisa sedikit membayangkan bahwa bumi ini akan rata. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Nah, yang mengalami goncangan bukan satu titik. Skala Richternya pun bukan cuma 5, 6 atau 7. Nah, tetapi bumi ini yang digoncangkan segoncang-goncangnya. Kita sudah menyaksikan, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu wilayah mengalami gempa bumi dalam hitungan detik saja, tidak sampai menit. Dalam hitungan detik sudah sekian banyak bangunan rubuh. Ya. Rumah-rumah hancur. Itu dalam hitungan detik dengan skala yang masih bisa diukur oleh alat buatan manusia. Itu pun baru satu titik saja. Orang-orang sudah ketakutan. Lalu apalagi ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ketika bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Nah, yang alat buatan manusia, alat ukur itu tidak akan mungkin bisa berfungsi. Karena buatan manusia itu ada batasnya. Sementara bumi pada hari kiamat nanti akan digoncangkan segoncang-goncangnya. Ya. Wa idzal kawakibun tazarat, Allah firmankan juga seperti itu. Bintang-bintang berjatuhan. Nah, bintang-bintang berjatuhan. Gugur, langit pecah dan seterusnya. Yang Allah sebutkan dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang hari kiamat. Tetapi terkait dengan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita baca, ini kaitannya tentang apa? Tentang idzan hal 'alal ardi syai'un yustawallu bihi la. Kata beliau rahimahullah dalam keterangannya, dalam situasi seperti itu, apakah ada sebuah tempat yang bisa kita pilih untuk berteduh? Jawabannya enggak ada. Karena tidak ada lagi bangunan yang ada di atas permukaan bumi. Rumah enggak ada, gedung tidak ada, pepohonan pun tidak ada. Di mana kita berteduh? Kalau sekarang, pada saat panas terik matahari, saat kita berada di tanah lapang misalkan, kita masih bisa mencari-cari, oh ngiyup di sana, berteduh di bawah pohon sana, itu pohonnya besar rindang, yuk ke sana berteduh. Atau kalau misalkan kita berjalan di pertokoan atau di perumahan yang padat, kita akan memilih untuk berjalan di bawah atap yang teduh atau menggunakan payung. Nah, tetapi pada hari kiamat tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, tidak ada tempat yang bisa dipilih untuk berteduh. Kenapa? Karena enggak ada yang meneduhkan. Nah. Sementara kata beliau rahimahullah, wasyamsu tadnu minal khalaiki fi dzalikal yaum qadra milin. Matahari didekatkan. Betul-betul dekat. Bahkan jaraknya dari atas kepala kita pada hari kiamat nanti itu hanya 1 mil. 1 mil itu berapa? Ada yang berpendapat 1 mil itu ya ukuran jarak yang kita kenal 1 mil. Nah, 1 kilometer kurang lebihnya. Namun ada juga ulama yang memahami 1 mil di sini adalah stik pada botol celak. Kalau pernah menyaksikan dan melihat atau bahkan punya celak, itu cuma botol kecil begini. Seperti botol apa namanya, isi cairan suntikan itu kecil. Nah, stiknya itu yang dimasukkan sebagai tutup sekaligus diambil baru dilelatkan di sini. Nah, itu mil. Nah, tetapi apapun penafsiran yang kita pilih, intinya sama. Matahari benar-benar dekat di atas kepala kita. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, perlu kita ingatkan bahwa hal-hal yang saya sampaikan tadi itu sangat terkait dengan tingkat keimanan kita. Di salah satu rukun iman disebutkan al-imanu bil yaumil akhir. Sebagai seorang muslim, muslimah, maka akidah dan keyakinan kita beriman dengan adanya hari kiamat, hari akhir. Ini akidah kita, jangan mau dirubah-rubah. Akidah kita yang harus diyakini dan diingat selalu, dipelajari. Nah, jangan kemudian meragukan kebenarannya. Jangan sampai kemudian kita tidak mempelajarinya. Kiamat, kiamat, kiamat. Cuma menyebut kiamat tapi gak tahu seperti apa kiamat itu. Ya memang kita sama-sama tidak tahu. Akan tetapi bukankah banyak berita yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Banyak pula berita yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat itu seperti apa. Nah, ketika seorang hamba benar-benar percaya dan yakin tentang adanya hari kiamat, maka semangat beribadahnya pasti tinggi. Sebab dia yakin bahwa apapun yang dia perbuat sekarang di dunia, semasa hidupnya, akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebaikan meskipun satu dzarrah kecil sekali, seperti biji, nah, biji labu, atau seperti pasir, atau bahkan ada yang mengatakan itu atom saking kecilnya. Kebaikan sekecil apapun yang dilakukan di dunia, maka dia akan melihat balasannya nanti. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kejahatan dan keburukan yang dilakukan di dunia, sekecil apapun itu dia akan melihat akibatnya seperti apa nanti pada hari kiamat. Nah, kita sebagai umat Islam harus yakin dan percaya, memang hari kiamat pasti terjadi dan peristiwa-peristiwa seperti itu pasti terjadi. Nah, jangan terpengaruh dengan paham-paham komunis, ateis yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Jangan terbawa meskipun tanpa sadar, waliyahubillah, dengan pemahaman orang-orang kafir yang sejak zaman Nabi, bahkan zaman Nabi sebelumnya, mereka mengingkari hari kiamat. Mengingkari hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum yaumal qiyamah." Orang-orang kafir mereka mengira dan punya anggapan tidak mungkin mereka dibangkitkan lagi setelah kematian. Sudah mati kok hidup lagi. Mereka lupa bahwa sebelumnya mereka malah tidak ada sama sekali. Lalu Allah ciptakan mereka. Nah, bukankah yang menciptakan manusia sejak pertama kali tentunya lebih mampu untuk menghidupkan lagi setelah matinya? Secara akal sehat dan fitrah saja kita bisa menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Nah, kita dari tidak ada menjadi ada. Lalu Allah tentukan kematian kita, kemudian Allah hidupkan lagi. Kenapa tidak bisa? Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu melakukannya. Nah, sekarang ini ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah, tidak sedikit faham-faham dan teori-teori seperti itu disampaikan. Nah, anak-anak kita, generasi muda umat Islam, tidak sedikit yang kemudian terpengaruh tanpa sadar teori-teori evolusi. Nah, bahkan bahwa dunia itu akan mencapai usia sekian ribu tahun lagi, akan mengalami perubahan-perubahan ini dan segala macam, kiamat itu tidak ada, yang ada adalah perang besar sehingga saling bunuh satu dengan yang lain, setelah itu tidak ada lagi peradaban manusia. Nah, teori-teori yang berasal bukan dari ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi bumi ini akan diratakan menjadi hamparan yang sangat luas sekali, luas cukup untuk menampung manusia dari yang paling pertama sampai manusia terakhir yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rata, betul-betul rata. Nah, sehingga tempat yang paling jauh sekalipun bisa terlihat, tidak ada penghalang. Suara sekecil apapun pada hari kiamat nanti akan terdengar. Kenapa? Karena tidak ada penghalangnya. Tidak ada yang bisa menahan suara atau memantulkannya. Dalam posisi umat manusia termasuk kita, tidak ada yang berani berbicara. Semuanya terdiam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kesempatan kita untuk berbicara kecuali bagi mereka yang diizinkan olehnya. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, innakum mahsyuruna yaumal qiyamati uratan hufatan ghurla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian semua termasuk kita akan dibangkitkan, dihidupkan lagi di padang mahsyar dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan, kata Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kama khalaqnakum awwala maratin, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Seperti itulah kami ciptakan manusia pertama kali, dan seperti itu jugalah kami akan kembalikan dia. Sehingga manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti itu. Tidak menggunakan alas kaki, telanjang, tidak berpakaian. Sampai kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nah, apakah nanti tidak akan ada di antara mereka yang melihat aurat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, peristiwa pada hari itu jauh lebih berat dan dahsyat, sehingga tidak ada yang terfikir untuk melihat aurat orang lain. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Selamat, enggak, surga, neraka, apa yang akan saya dapatkan. Jangankan kita, para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, ketika umat manusia datang kepada Nabi Adam alaihis salam, datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, umat manusia meminta kepada para nabi tersebut untuk memohon kepada Allah agar mengurangi beban dahsyatnya hari kiamat, masing-masing mengatakan, nafsi. Saya sendiri memikirkan diri sendiri. Saya memikirkan diri sendiri, enggak ada kesempatan memikirkan orang lain. Itu para nabi, para rasul. Sampai kemudian umat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memohonkan syafaat. Nah, dalam situasi seperti itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bumi diratakan, semua yang mati dihidupkan, manusia semuanya tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa berkhitan, matahari didekatkan seperti itu, panasnya luar biasa. Qaribatun min ru'usihim wa satakunu harratan. Matahari itu betul-betul dekat di atas kepala. Panasnya luar biasa. Nah, dalam situasi seperti itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, masing-masing orang ingin berteduh. Matahari yang jauh seperti itu saja panasnya terasa, sehingga kita ingin mencari tempat berteduh kok. ngiyup. Kita berusaha untuk mencari alat, media untuk digunakan berteduh supaya tidak terpapar sinar matahari. Ini matahari betul-betul dekat di atas kepala kita. Maka masing-masing memerlukan tempat berteduh. Panasnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan yang seperti ini betul-betul kita bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, evaluasi untuk kita, untuk mengingatkan kita bahwa panasnya di dunia ini masih belum seberapa dengan panasnya pada hari kiamat nanti. Apalagi dengan panasnya neraka yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Api yang ada di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 panasnya api neraka. Sepertujuh puluh panasnya api di dunia ini. Nah, panas sekali. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib rahimakumullah, pada saat itu yang akan diberi tempat bernaung, tempat berteduh, sehingga dia tidak terpengaruh oleh panasnya matahari yang sudah didekatkan di atas kepala itu. Nah, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ada 7 di dalam hadis ini. Hanya 7 jenis orang, bukan 7 orang, tetapi 7 jenis orang. Sehingga banyaknya bisa. Nah, bukan hanya cuma 7 orang, tetapi 7 jenis orang. Nah, ketujuh jenis orang ini adalah mereka-mereka yang mendambakan surga. Nah, mereka-merekalah yang kita sebut sebagai sosok pria pendamba surga. Ketika kita berbicara tentang siapakah dan apakah kriteria orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan baca. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebelum kita lanjutkan, apakah ketujuh jenis orang ini hanya berlaku untuk laki-laki saja? Jawabannya tidak. Hal ini juga berlaku untuk kaum wanita secara umum seperti itu. Adapun detail dan rinciannya ada pembahasan tersendiri. Tetapi pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lebih menitik beratkan pada kaum laki-laki, para pria. Dengan catatan, sebenarnya ulama juga sudah mengatakan bahwa hadis ini pun berlaku untuk kaum wanita. Seperti fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adilun. Pemimpin yang adil. Ini luar biasa. Pemimpin yang adil. Tetapi ingat, bukan hak kita untuk kemudian menilai satu persatu para pemimpin itu. Kemudian kita menghabiskan waktu, menyibukkan diri untuk membuat penilaian. Oh, itu adil, tidak adil. Adil, tidak adil. Oh, ini. Bukan. Sebisa mungkin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebisa mungkin, tiap ayat maupun tiap hadis Rasulullah yang kita baca, mari diarahkan dan ditujukan pada diri sendiri. Bukan ditujukan kepada orang lain. Ketika kita membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpikirlah bahwa hadis ini untuk saya. Bukan kemudian berpikir, wah ini kae wonge cocok, itu pas orangnya. Wah, enggak sesuai dengan sabda Nabi. Bukan. Introspeksi diri. Pada saat kita membaca hadis Nabi tentang berbakti kepada orang tua, yang terfikir di benak kita pertama kali bukan orang lain. Wah, anak itu durhaka sama orang tua. Anak itu tidak berbakti. Akan tetapi ketika kita membaca hadis itu, tujukan yang dimaksud saya ini. Pada saat kita membaca riwayat yang menganjurkan untuk banyak-banyak bersedekah dan berinfak, jangan kemudian yang difikirkan pertama kali adalah orang lain. Tetapi sadarlah dan sadarilah bahwa hadis itu sebenarnya ditujukan untuk kita semua. Termasuk hadis ini. Kita jadikan sebagai alat untuk menilai diri sendiri. Jangan menilai orang lain. nilailah diri sendiri. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang adil itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Luar biasa beratnya. Apalagi keadilan itu adalah keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang menyesuaikan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diingat, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, ketika kita berbicara sebagai rakyat, ingat, saat berbicara sebagai rakyat, karena kita semua adalah rakyat sekarang ini, ketika berbicara sebagai rakyat, maka jangan sampai lupa bahwa di antara tugas dan kewajiban kita untuk menjadi rakyat yang baik adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Sebagai umat Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, jika menginginkan setia. Ingat bahwa tugas dan kewajiban kita adalah terus mendoakan semoga pemerintah kita selalu dalam perlindungan Allah, senantiasa memperoleh taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, justru mendoakan kejelekan, dicaci maki, dicela, dilaknat lagi. Wal iyadzu billah. Para ulama kita mengajarkan, lau kana li da'watun mustajabah laja'altuha lisalihil imam. Para ulama kita mengatakan, seandainya saya memiliki doa yang mustajab, ada satu doa yang pasti dikabulkan, seandainya saya punya kesempatan seperti itu, maka doa tersebut akan saya gunakan untuk memohon kepada Allah supaya pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Para ulama kita memberikan penjelasan, kalau seandainya ada satu pemimpin yang jelek, kemudian kita doakan jelek, lalu bertepatan dengan waktu yang Allah kabulkan doa pada saat itu, bukankah pemimpin itu akan bertambah jelek? Bisa dipahami? Saya ulangi kembali, kenapa kita dilarang untuk mendoakan kejelekan bagi pemerintah, penguasa? Karena ketika seorang pemimpin itu jelek, ada satu pemimpin jelek, kemudian kita doakan lagi dengan kejelekan, Allah kabulkan, bukankah pemimpin itu akan bertambah jelek? Yang merasakan akibatnya siapa? Ya kita sendiri yang mendoakan kejelekan. Tetapi ketika ada satu pemimpin yang jelek, lalu kita doakan kebaikan, Allah kabulkan, kemudian pemimpin itu betul-betul menjadi baik, kita juga yang akan merasakan kebaikannya. Kita juga yang akan merasakan kebaikannya. Maka alhamdulillah, umat Islam adalah bagian dari NKRI yang paling setia dan paling baik. Umat Islam selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, mendukung pemerintahnya, selalu disebut dalam doa-doa mereka di waktu-waktu yang mustajab. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak seluruh umat Islam untuk tidak melupakan dalam doa-doa kita, supaya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dari yang paling tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sampai tingkatan yang paling dekat dengan kita, lurah, dukuh, RT dan seterusnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, selalu diberi kekuatan dan kemampuan untuk memimpin secara adil, diberikan teman-teman dan penasehat yang baik, dijauhkan dari teman-teman yang jelek. Itu adalah doa kita sebagai umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita lanjutkan pada sesi kedua. Ada beberapa waktu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.